Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah mab'ad. Babu maja'a fil musawwirin. Bab ini terkait tentang ancaman. Musawwir bisa dimaknai para pembuat patung atau pembuat gambar makhluk bernyawa. Ya. Tapi di situ dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di hadis pertama an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah sallallahu bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti khalqi, seperti ciptaanku? Falyakhluqu dzarratan. Ya. Maka silakan, ayo, siapa yang lebih zalim, silakan dia menciptakan semut kecil, seekor semut kecil. Auliyakhluqu habbatan. Atau silakan dia ciptakan sebutir biji-bijian. Auliyakhluqu syairatan. Atau silakan dia menciptakan sebutir syairah, gandum, jerawut. Syarhul kalimat. Lihat di situ penjelasan kosakata. Waman adlamu alistifhamu. Ya, dan siapakah yang lebih zalim? Itu kan pertanyaan istifham. Maksudnya di sini istifham lil ingkari wan nafi, justru untuk mengingkari. Jadi pertanyaan di sini untuk, bukan bertanya ada enggak yang lebih zalim, bukan, tapi untuk mengingkari isi pertanyaan tadi. Paham enggak di sini? Ya. Sebisa kalau ditanya begini, emangnya ada sembahan selain Allah gitu. Bukannya bertanya ada apa enggak. Justru untuk mengingkari adanya sesembahan yang disembah selain Allah. Ya. Wan nafi, dan untuk menafikan, ai la ahada adlamu, yang maknanya tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang-orang seperti ini. Mimman dahaba yakhluqu ka khalqi, daripada orang-orang yang bermaksud di situ menciptakan seperti ciptaanku. Ai mimman akhada yusawwiru taswiran yudahi bihi khalqi. Yaitu daripada orang yang akhada yusawwiru taswiran, yang dia mentaswir, menggambar, taswiron, sebuah gambar makhluk bernyawa, yudahi bihi khalqi, yang menyerupai dengan ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan, ayo silakan dia menciptakan seekor semut kecil. Ai falyakhluqu dzarratan fiha ruhun, silakan dia menciptakan seekor semut yang di situ ada roh, nyawanya. Tatasarrafu binafsiha. Ya. Kadzarrati allati khalaqallahu. Yang tersemut tersebut. Ya, dia bisa tatasarraf, dia bisa bertindak, dia bisa melakukan suatu hal dengan dirinya sendiri seperti dzarrah. Seperti semut kecil, allati khalaqallahu, yang Allah telah ciptakan. Aw liyakhluqu habbatan, atau silakan dia ciptakan habbah, biji-bijian. Ai falyakhluqu habbata hintatin, silakan dia ciptakan biji gandum. Ya, tubzaru, yang ditabur. Watan butu, kemudian dia tumbuh. Watu kelu, dan dimakan. Wa fiha ma fi habbatil hintati minal khasaisi wal mumayyizati. Ya, maka di dalam redaksi hadis ini, pada habbatil hintah, benih atau biji-bijian gandum, itu termasuk kekhususan dan nilai lebih pengecualian dari biji gandum. Bahwasanya biji gandum ini memiliki nilai lebih di sisi Allah. Tabarakallahu fikum. Ya. Jadi sebab dilarangnya membuat patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa dikarenakan di situ ada mudahah. Ada upaya untuk menandingi atau menyerupai penciptaan Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya. Yang kedua di situ Karena nanti dalam hadis-hadis berikutnya, pada hari kiamat Allah akan perintahkan kepada orang yang meniru Allah dalam penciptaan Allah, penciptaan makhluk bernyawa, Allah akan perintahkan dia untuk meniupkan roh. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang nanti akan dibawakan. Ya. Nah, yang ketiga, patung-patung atau gambar makhluk bernyawa yang dibuat oleh pelukisnya atau pemahatnya itu akan menjadi azab bagi orang yang menggambarnya. Ya. Nah, yang keempat, patung atau gambar makhluk bernyawa itu akan menghalangi malaikat rahmat masuk ke rumah. Nah, yang terakhir nih yang penting, patung atau gambar makhluk bernyawa sebagaimana kita pelajari di bab-bab sebelumnya, terutama bab gulu terhadap orang-orang soleh, itu semua adalah wasilah atau hal-hal yang akan mengantarkan, jalan yang akan mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Syarhul ijmali, penjelasan global ya dari hadis ini. Kata Syekh Al-Qarawi di sini, yukhbiruna Allahu taala fi hadzal hadisi, Allah taala mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, al-qudsi, hadis qudsi ini. Hadis qudsi mesti ingat ya definisinya, yaitu firman Allah yang langsung Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kalau pakai perantara malaikat Jibril, Al-Qur'an. Nah, cuman bedanya kalau Al-Qur'an kita baca dengan niat tilawah ibadah, satu huruf 10 pahala. Kalau hadis qudsi enggak ada dalilnya. Paham sini ya? Nah, Al-Qur'an yang ada di tangan kita dengan 7 qiraahnya itu riwayatnya mutawatir. Sedangkan hadis qudsi sebagaimana hadis-hadis yang lainnya. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Taib, barakallahu fikum. Sementara hadis qudsi yang ini, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, niat di footnote. Riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Ala lisani nabiyyih, melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la ahada adlamu min ulaika al-musawwirin. Bahwa tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada mereka para pembuat gambar makhluk bernyawa. Alladzina aradu bitaswirihim, yang mereka maksudkan dengan gambar mereka tadi, ayyushabihu Allah fi khalqih, untuk menyerupai Allah dalam penciptaannya. Tsumma yatahaddahum, kemudian Allah menantang mereka. Allah menantang mereka, makhluk-makhluk yang membuat gambar bernyawa. Bi ayyakhluqu misla ad'afi makhluqatih. Ya, agar mereka coba, ya, agar mereka coba untuk menciptakan seperti makhluk Allah yang paling lemah, al-habbah, yaitu habbah, abahintoh, bijian gandum, al-manzurah, yang dapat dilihat, wahia al-badrah, yaitu benih. Coba bisa gak ciptakan benih yang paling lemah makhluk Allah, gak perlu gajah, gak perlu raksasa. Aw yakhluqu misla adami makhluqatih an-nabatiyati, atau agar mereka coba bisa enggak menciptakan seperti makhluk Allah yang paling lemah, an-nabatiyah, nabati, tumbuhan, wahia habbatul hintah, yaitu biji gandum, aw syair, atau jerawut. Wadhalika ta'jizan, yang demikian itu adalah untuk melemahkan, artinya untuk membuktikan kelemahan mereka. Lahum, membuktikan kelemahan mereka. Mereka enggak bisa ciptain itu. Wa tahqiran li sya'nihim, dan juga untuk menghinakan tindakan mereka tadi. Ya. Allah berfirman mengenai hal ini, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Huwallahul, ya. Huwallahul khaliqul bari'u al musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah al-khaliqu al-bari al-musawwir, yang menciptakan, yang mengadakan, al-musawwir, yang membentuk rupa. Ya. Allah berfirman lagi, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'. Dialah yang membentuk rupa kalian di rahim-rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Baik, Allah juga berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan wa sama'a bina'an. Allah yang menciptakan kalian bumi sebagai qarar, tempat menetap kalian. Allah yang menciptakan sama sebagai binaan, sebagai atap. Ya, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Kemudian Allah yang membentuk rupa kalian lalu memperbagus rupa kalian. Warazaqakum minat thayyibati, dan memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik. Jadi Allah lah al-musawwir. Bahkan di antara nama Allah sebagaimana di surah Al-Hasyr dan surah-surah yang lainnya tadi, nama Allah al-musawwir. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru al-musawwiru lahul asma'ul husna. Baik, barakallahu fikum. Maka sebab dilarangnya kita menggambar makhluk bernyawa karena ada unsur mudahah, menandingi atau menyerupai yang kekhususan Allah dalam mencipta. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dan menandingi Allah dalam masalah penciptaan ini berat ini. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat, keras azabnya pada hari kiamat itu apa? Alladzina yudahiuna bi khalqillah, yang mereka berupaya menyerupai, menandingi penyerupaan ciptaan Allah. Ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi ini. Ya, menandingi, menyerupai ciptaan Allah dalam penciptaan. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya al-fawaidu, beberapa faedah dari hadis qudsi di atas. Tahrimu taswir, diharamkannya taswir, membuat patung dan melukis makhluk bernyawa. Ya. Barakallahu fikum. Melukis makhluk bernyawa. Ya, nanti akan datang hadis-hadisnya. Kullu musawwirin finnar, setiap musawwir, perupa, orang yang menggambar makhluk bernyawa, itu di neraka. Baik. Nah, nanti yang jadi bahasan, bagaimana ya dengan mengambil foto. Nanti di akhir akan dibahas oleh Syekh mengenai dua atau tiga dimensi. Namun benar para ulama ada yang mengharamkan foto secara mutlak, kecuali pada masalah yang darurat, KTP, uang. Ya. Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin, Lajnah Daimah itu betul berfatwa. Memfoto pakai kamera cekrek, selfie, welfie dan seterusnya itu haram. Syekh bin Baz di syarah Kitabut Tauhid dan di berbagai fatwa beliau itu menyatakan demikian. Syekh Abdul Muhsin di fatwa beliau juga menyatakan demikian. Ya, tapi mereka membolehkan pada masalah akte, apa, paspor, apalagi yang butuh-butuh foto, KTP, SIM dan semisalnya. Jadi kita enggak boleh juga mengilzam orang lain yang berpendapat akan haramnya foto, kita bilang ya udah tuh hapus KTP ente, ada fotonya. Enggak. Barakallahu fiik. Paham sini ya? Namun ulama menyatakan, ada juga ulama yang menyatakan foto beda dengan menggambar. Ya. Foto beda dengan menggambar. Kan dalil-dalilnya surah. Nah, surah repotnya ini dalam bahasa Arab foto juga artinya. Ya, makanya kalau antum bilang, "Ayo kita foto dulu. Hayya na'khud surah ma'an." Kita foto bareng dulu. Na'khud surah ma'an. Kita ngambil foto bareng dulu. Kita. Na'khud surah, surah di situ. Surah. Nah, di sini bab maja'a fil musawwirin. Ancaman terhadap orang yang mengambil surah. Dalam bahasa Arab foto surah. Makanya ulama mengatakan udah secara mutlak surah aja. Ya. Baik, barakallahu fikum. Paham sini ya? Nah, ulama yang lainnya semisal ya Syekh Utsaimin dan murid-murid beliau berpendapat bahwasanya foto ya dia walaupun bahasa Arabnya surah tapi tidak ada unsur mudohah. Kan tadi surah enggak boleh itu karena ada unsur mudohah. Itu apa? Penyerupaan ciptaan Allah. Kenapa demikian? Karena foto hanya menangkap gambar. Ya. Oleh karena itu, orang yang buta sekalipun, dia pegang handphone, pencet nih, pencet, pencet. Bisa enggak orang yang buta kita kasih pegang kamera nih? Di jempol dia kita siapin tuh tombol untuk mencet cekrek gitu. Ini orang buta nih. Ayo, sudah, Pak, Pak, tolong Pak, pegangin ini. Bapak begini aja kita ngambil foto. Bisa nggak begitu? Ini orang buta nih. Pak, Pak, Pak, tolong begini ya, kita di situ. Begini ntar kalau kita hitung 1, 2, 3, pencet aja. Ke arah mana? Udah ke arah jempol Bapak. Bisa dia cekrek. Nah, orang buta bisa. Ya, dia nggak memiliki keahlian untuk mengambil gambar, karena dia cuma menangkap gambar. Sehingga foto ini kata para ulama yang membolehkan, dia bagaikan sesuatu yang ada di cermin. Antum lagi ada di cermin, ada surah antum nggak? Dia hanya menangkap gambar. Apakah ketika antum berada di cermin, ah antum musawir nih, musawir, tukang membuat gambar? Nggak, bisa dikatakan gitu nggak? Nggak. Ngerti nggak di sini bahasannya? Ya. Saya mau ajak antum nih ke khilaf para ulama yang mana ulama membolehkan nih. Ya. Foto bukan hukum gambar. Kenapa? Karena ketika antum berada di cermin, antum menangkap gambar, bukan membuat gambar. Dan tidak ada unsur mudohah. Qaidnya, ya, ngerti qaid enggak apa kalau dalam bahasa usulnya? Ya, itu apa namanya ya? Acuannya foto itu atau gambar itu haram karena ada unsur mudohah. Penyerupaan terhadap ciptaan Allah. Sedangkan foto seperti cermin, menangkap gambar. Orang buta aja dia bisa foto, pegang handphone, cekrek bisa. Kita minta tolong. Kita enggak bilang, "Ah, yo, ente haram nih si buta." Kenapa? Ente baru mengambil gambar, membuat gambar. Tidak demikian. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ngerti enggak sih? Paham enggak sih? Nah, ini masalah nanti ke permasalahan gambar 2 atau 3 dimensi. Ngerti enggak? Tapi saya kan belum lama itu. Tangga saya kan belum bisa. Ya. Saya ngobrol gitu ya. Masih saya pengen nyampein di simpan dia aja. Pelukis makhluk bernyawa apa lukisan? Ya, memang dia pelukis. Ini orang memang kerjanya lukisan. Apa maksudnya gitu kan. Dia mau kemana, dia mau tahu aja. Kalau ini tetap dia gak terima kan. Ternyata dia bilangnya begitu. Sama ya, kalau sama itu kalau bedanya apa sama foto? Itu kan juga hasilnya gambar. Sama persisnya tadi disampaikan. Kalau yang kalau ini gambar sama foto apa? Yang orang foto kan juga hasilnya gambar. Beda. Nah, itu gitu tadi bilangnya beda. Nah kalau nanti dibilangnya begini gimana? Dia bilangnya gini. Apa? Nah, kalau kan tadi dibilangnya gambar ya, yang dilarang kan karena ada unsur penyerupaan. Ini menyamirkan ciptaan Allah. Nah, kalau niatnya nggak begitu gimana? Apa niatnya nggak demikian, tapi tindakannya demikian. Ini yang pertama, niat itu nggak bisa jadi acuan benar atau salah. Yang kedua, dia samakan dengan foto, beda. Foto menangkap gambar. Dan tidak ada unsur mudohah. Kalau dia gak nangkep gambar, memang dia gambar kok. Emang dia yang gambar? Emang dia yang lukis? Foto menangkap gambar. Bagaikan kita bercermin. Kita menangkap sesuatu di cermin. Apakah kita menciptakan gambar yang ada di cermin? Tidak. Paham gak sini? Nah, barakallahu fikum. Enggak demikian. Enggak ada. Baik. Lanjut ya. Munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini dengan bab haitsu dalla al hadis ala tahrimi taswir. Di mana hadis ini menunjukkan akan diharamkannya menggambar makhluk bernyawa atau membuat patung makhluk bernyawa. Munasabatul hadis lit tauhid. Korelasi hadis ini dengan kitab tauhid di sini haitsu harrama al hadisu at-taswira. Di mana hadis ini mengharamkan taswir, menggambar makhluk bernyawa. Perhatikan ya, para ulama bahkan khilaf bagaimana dengan makhluk yang tidak bernyawa. Ada ulama yang mengharamkan karena dicontoh dalam hadis tadi Falyakhluqu dzarrah, kalau dzarrah jelas makhluk bernyawa, semut kecil. Silakan diciptakan dzarrah. Aw liyakhluqu habbah, silakan diciptakan habbah, biji-bijian. Enggak bernyawa kan? Ya, enggak ada nyawanya. Enggak ada rohnya. Yang jadi bahasan kan ada roh. Nah, sampai-sampai para ulama mengatakan bahwasanya yang tidak bernyawa sekalipun itu ada ulama yang menyatakan haram. Antum lukis apa? Matahari, bulan, pohon, segala macam. Ya, bahkan ini pendapatnya enggak tanggung-tanggung, pendapatnya Imam Mufassir dari kalangan tabi'in murid Ibnu Abbas, apa? Mujahid. Ya, pendapatnya Mujahid, pendapat Qadi bin Iyad. Barakallahu fikum. Ya. Mujahid mengatakan ini berdasarkan hadis tadi. Auliyakhluqu habbah. Auliyakhluqu sya'irah. Gandum. Ya, biji-bijian gandum, tumbuh-tumbuhan. Namun pendapat yang tepat yang seperti itu, makhluk yang tidak punya roh, ya itu boleh. Itu boleh. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan kalau kita memang harus menggambar-gambar yang ada makhluk bernyawanya, gambar kuda, gambar orang. Kata Ibnu Abbas, in kunta labudda fa'ilan fasna. Ya, asyajar wa mala nafsalah. Kalau kema memang kamu harus gambar, gambar pepohonan atau yang enggak bernyawa. Atau kalaupun ada nyawanya, kuda segala macam, para ulama mengatakan tutup kepalanya. Karena inti dari nyawa makhluk ada di kepala. Ada di kepalanya. Tutupin kepala. Makanya banyak gambar-gambar tiba-tiba mukanya enggak ada gitu. Ya. Barakallahu fikum. Itu mengambil pendapat banyak ulama yang demikian. Taib. Munasabatul hadis li tauhid haitsu harrama al hadisu at-taswira, di mana hadis ini menggambarkan, mengharamkan menggambar, li anna fihi musyabahatan li khalqillah. Karena di situ terdapat penyerupaan terhadap makhluk Allah, wa dzalika syirkun ma'a Allahi fi rububiyyati. Yang demikian itu adalah kesyirikan ya dalam rububiyah Allah. Ya. Menyekutukan Allah dalam rububiyah di samping menyekutukan Allah. Ya. Ya, di samping dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi dia juga di samping dia menetapkan rububiyah pada Allah, tapi dia juga menetapkan rububiyah bagi selain Allah, yaitu dengan menetapkan adanya pencipta selain Allah, adanya musawwir, pembuat rupa selain Allah. Kan Allah al-musawwir, gitu kan? Taibarakallahu fiik. Nah, wallahuma, masih dari Bukhari Muslim, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alladziina yudahiuuna bi khalqillah. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat ialah orang yang menyerupakan penciptaan Allah. Ini tadi hadisnya sudah disebutin ya. Baik, barakallahu fikum. Syarhul kalimat. Penjelasan kalimat yudahiuuna bi khalqillah, menyerupakan ciptaan Allah, ay yaqsiduna fi taswirihim, mereka maksudkan, mereka tujukan dalam perbuatan gambar mereka dari makhluk yang bernyawa, musyabahata khalqillah, penyerupaan penciptaan Allah. Ya, asyarhu al-ijmali. Penjelasan global dari hadis ini, yukhbiruna an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, anna ulaika al-musawwirin, bahwa mereka itu para tukang gambar, ya, alladzina qasadu fi taswirihim musyabahata Allahi fi khalqih, yang mereka maksudkan dalam menggambar mereka penyerupaan Allah dalam penciptaannya, hum asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati, mereka adalah orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, wa adhamuhum uqubatan, yang paling dahsyat hukumannya, li'annahum aqbahun nasi adaban ma'allahi, karena mereka adalah orang yang aqbahun nasi adaban, orang yang paling buruk adabnya terhadap Allah, wa ajra'uhum ala maharimillahi, dan yang paling berani, paling lancang untuk menerjang apa yang Allah haramkan. Lida, oleh karena itu, istahaqqu ma dzukira minal adabi jazaan wifaqan. Oleh karena itu, mereka berhak untuk mendapatkan ma dzukira dari apa yang telah disebutkan minal adab, dari adab jazaan sebagai balasan, wifaqan, yang pantas, yang layak, yang cocok untuk dia. Allahu musta'an. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, mengenai gambar tadi udah jelas ya. Foto ya. Ya. Makhluk yang enggak bernyawa, para ulama khilaf. Mujahid mengatakan yang enggak bernyawa, gambar pohon segala macam enggak boleh. Ya. Tapi yang tepat ialah pendapat yang mengatakan makhluk yang enggak ada nyawanya boleh. Berikutnya, fotografi. Fotografi itu khilaf para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Abdul Razak, bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, itu mengatakan haram. Karena masuk ke dalam surah. Syekh Utsaimin dan murid-muridnya dan ulama-ulama yang lain dari kalangan kontemporer membolehkan. Karena dia bukan menyerupakan ciptaan Allah, dia hanya menangkap gambar. Seperti cermin yang ada di hadapan kita. Kita hanya menangkap gambar. Dan hakikatnya orang yang buta sekalipun bisa mengambil foto. Dan tidak dikategorikan sebagai orang yang menggambar. Ya, barakallahu fikum. Namun orang ulama yang mengharamkan foto secara mutlak sekalipun tetap membolehkan foto yang ada di hal-hal darurat. KTP, SIM, STNK, paspor, dan seterusnya. STNK gak ada foto ya? Gak ada. Ya. Tanggung deh ya. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kemudian mana lagi sekarang? Fawaid. At-taghlidu al-awwal at-taghlidu fi tahrimi taswir. Ya, kerasnya dalam pengharaman gambar. Ini ya, ulama-ulama mazhab juga mengharamkan. Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan haram. Mazhab Hanafi juga mengatakan haram. Ya, mazhab Maliki juga mengatakan haram. Tapi barakallahu fikum. Namun dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Syekh ya, penulis Mughnil Muhtad, siapa namanya, Al-Khatib Asy-Syirbini, kalau gambar tersebut in kanat as-surah 'ala syai'in mimma yuhanu jaza, kalau gambar tadi ada terletak pada suatu yang terhinakan itu enggak apa-apa, wa illa fala, tapi kalau bukan pada sesuatu yang terhinakan enggak boleh. Gambar foto di baju kita. Baju bukan sesuatu yang dihinakan. Ngapain kita pakai sesuatu yang hina? Ya enggak? Maka pakai gambar baju di kaos itu enggak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Asani bayanu illati tahrimi taswiri. Penjelasan tentang sebab diharamkannya menggambar. Tadi kan ada unsur mudohah. Ya. Menyerupai penciptaan Allah. Orang yang menggambar adabnya paling keras. Dia akan diperintahkan oleh Allah untuk nyiupin rohnya tersebut. Malaikat gak bisa masuk. Dan yang terakhir, yang paling dahsyat, adanya gambar atau patung makhluk bernyawa, itu akan menghantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana yang telah terjadi di awal dulu. Awal kesyirikan terjadi karena gambar. Ya. Asalis, yang ketiga, tafawutul adabi yaumal qiyamati bitafawuti dzunubi. Ya. Tafawutul adab, bervariasinya adab pada hari kiamat itu sesuai dengan variasi dosanya, berbeda dosanya. Tingkat adab sesuai dengan tingkat dosa. Kalau disebutkan asyaddun nasi adaban, manusia yang paling besar adabnya ialah orang yang menggambar, berarti menggambar adalah dosa besar. Dosa yang sangat besar. Paham gak sini? Gak main-main. Baik, munasabatul hadis lil bab, Korelasi hadis ini dengan bab haitsu dalla al hadisu ala tahrimi taswiri. Di mana hadis ini menunjukkan akan diharamkannya menggambar makhluk bernyawa. Ya. Munasabatul hadis li tauhid. Korelasi hadis ini dengan tauhid. Ya. Di sini haitsu harrama al hadisu at taswira. Di mana hadis ini mengharamkan menggambar. Li'annahu musyabahatun li khalqillah. Karena di situ terdapat musyabahah. Penyerupaan terhadap ciptaan Allah. Wa dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi. Yang dibikin itu adalah syirik. Ya, dalam rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulahadhatun, di situ ada catatan, yakunu al-musawwiru ashadda an-nasi adaban yaumil qiyamati idza sana'a as-surata litu'bada. Musawwir, orang yang menggambar, itu menjadi orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat kalau dia membuat gambar tersebut untuk diibadahi. Li'annahu bidzalika yakfuru, karena dengan demikian dia menjadi kafir. Aw qasada bitaswirihi mudahatan mudahata khalqillah. Atau dia memang tujukan dengan gambarnya tadi menyerupakan ciptaan Allah. Fa innahu mustahiqqun lil adab. Dia pun layak dapat adab. Tapi cukup sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di dua hadis tersisa di bab 60 ini, atau tiga hadis tersisa ya di bab 60 ini pekan depan insyaallah, sebelum nanti kita masuk ke bab 61 ya, dan sedikit lagi ini khataman insyaallah. Baik, silakan yang tadi mau tanya tadi siapa, Pak Amin, silakan Pak Amin.